Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Demikian juga tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang rukun iman, iman kepada Allah, kepada para malaikat, para nabi, kitab-kitab. Demikian juga hari akhir. Demikian juga qada wal qadar. Walaupun beliau menyebutkan permasalahan qada wal qadar tentang beriman pada takdir di beberapa tempat. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Izz bahwa Al-Imam Ath-Thahawi beliau tidak mengumpulkan di dalam susunan yang begitu tertib sekali. Di beberapa tempat beliau mengulang pembahasan-pembahasan yang sudah pernah. Demikian juga yang sekarang kita sedang bahas berkaitan dengan masalah al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang permasalahan al-istita'ah, kemampuan. Demikian juga al-kasb, usaha. Ini yang kita akan bicarakan. Jadi pada pertemuan yang telah lewat sebutkan tentang istita'ah, kemampuan. Demikian juga al-kasb, insyaallah kita akan simpulkan di kesempatan ini tentang kedua permasalahan tersebut. Dan itu berkaitan tentang masalah qada wal qadar yang tergelincir di situ dua kelompok yang tergelincir padanya, yaitu Jabariyah, demikian juga apa? Qadariyah. Al-Jabariyah itu meyakini bahwa manusia itu majburun, manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menggantungkan pemikiran mereka kepada ayat-ayat yang berkaitan tentang takdir saja. Sehingga mereka berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya seseorang berusaha karena semua sudah ditakdirkan. Seperti seorang yang dia itu seperti pohon-pohon yang ditiup angin. Sebaliknya orang-orang Qadariyah, dia meyakini, ya, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ikut dalam perbuatan hamba tersebut. Ya, tidak ikut dalam perbuatan hamba tersebut. Hamba tersebutlah yang menentukan, menolak adanya takdir-takdir Allah SWT. Sehingga di antara mereka disebutkan cocok terhadap hadis yang dibicarakan ini kesahihan yang oleh para ulama. Al-Qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa orang-orang majusi itu? Mereka meyakini bahwa selain yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejelekan. Ada ilah yang baik, ada ilah yang jelek, menciptakan kejelekan-kejelekan. Ini orang-orang majusi demikian, menyembah api. Jadi mereka meyakini bahwa di situ ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejelekan. Adapun orang Qadariyah berarti apa? Melebihi dari apa yang menjadi keyakinan orang-orang majusi, bahwa setiap orang itu menciptakan perbuatan mereka. Ya, bahkan di situ ada khaliq. Ini khaliqun, banyak yang menciptakan. Setiap orang menciptakan perbuatannya, setiap orang menciptakan perbuatannya. Jadi seperti orang-orang majusi, bahkan lebih parah. Kenapa orang majusi meyakini bahwa di situ ada ilah, ada dua sesembahan, ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejelekan. Sebagaimana sebagian dari agama-agama itu ada dewa ini yang buat ya kejelekan-kejelekan, ada dewa ini yang buat kebaikan-kebaikan, menciptakan kebaikan, ada menciptakan kejelekan. Ada pun orang-orang Qadariyah, mereka meyakini bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatan tersebut, sehingga mirip dengan orang-orang Majusi. Ya demikian. Apa yang dibawa oleh Imam At-Tahawi ya, pada pertemuan terlewat yang kita sudah sebutkan ya, itu adalah berputar-putar tentang permasalahan al-qadha wal qadar. Ya, khususnya tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan ini. Dan permasalahan yang dibicarakan pada pertemuan terlewat adalah itu. Jadi beliau menyebutkan tentang masalah istita'ah. Ya, kemampuan yang kesimpulannya kemampuan ini ada dua. Ya, kemampuan ada dua, bisa ditulis al-istita'ah itu secara bahasa artinya kudroh, kemampuan. Ya, kemampuan. Istita'ah itu ada dua. Secara istilah istita'ah ada dua yang disimpulkan dari pembahasan terlewat. Bisa ditulis yaitu istita'ah qoblal fi'li, kemampuan sebelum perbuatan. Ya, kemampuan sebelum perbuatan. Maka ini berkaitan dengan apa? Sehatnya seseorang. Bisa ditulis, ini kemampuan yang di itu sebelum perbuatan. Sebelum kita berbuat, sebelum kita bekerja, sebelum kita membaca, sebelum kita menghafal, sebelum kita ya makan dan minum, sebelum kita berjalan. Itu yang pertama adalah kemampuan sebelum perbuatan. Yaitu berkaitan dengan apa? Bisa ditulis berkaitan dengan sehatnya seseorang atau sakitnya seseorang. Ada orang yang di itu cacat, tidak bisa berjalan. Maka seperti ini adalah kemampuan sebelum perbuatan. Sebelum dia berbuat, sebelum dia ya mau berjalan, tidak mampu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan cacat, sehingga butuh bantuan ini dan itu. Paham? Ini kemampuan yang kedua. Ya, jadi kemampuan secara istilah, ya secara istilah, ya definisinya adalah kemampuan sebelum perbuatan. Yaitu apa? Berkaitan dengan keselamatan, kesehatan anggota badan atau tidaknya. Ya demikian. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya, wa biha yata'alaku khitab, yang dengannya itu berkaitan dengan khitab, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dia mampu. Ini berkaitan dengan apa ini? Allah tidak membebani seorang kecuali dia mampu. Ini berkaitan dengan apa? Kemampuan sebelum perbuatan. Kalau kita membaca dari ungkapan-ungkapan dibawakan oleh beliau kadang bingung. Demikian juga syarah kadang bingung. Ya, kita membaca buku yang lain, dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa kemampuan ada dua. Yang pertama kemampuan tadi, kemampuan sebelum berbuat, berkaitan dengan sehat atau cacatnya orang tersebut, dalam keadaan dia mampu atau tidaknya, ya, yaitu anggota badannya itu lengkap atau tidak, buta atau tidak, ya, demikian juga bisu atau tidak, demikian juga ya bisa mendengar atau tidak. Ya itu, ini berkaitan dengan apa ini? Berarti berkaitan dengan sebelum perbuatan. Maka hal seperti ini Allah tidak membebani seorang kecuali apa? Kecuali dia mampu. Kalau orang buta berarti tidak mendapatkan beban, umpamanya ya menghadap arah kiblat. Dia tidak ada di sekitar dia yang menunjukkan matahari itu terbit dari mana, tenggelam dari mana. Paham? Demikian juga kalau dia sakit umpamanya. Dia kan diwajibkan untuk berdiri ketika sholat. Sholi qa'iman, sholatlah berdiri, demikian Nabi menyebutkan. Kalau enggak mampu, fa'ilam tasdati, fa'ilam, dan kalau enggak mampu ya duduk. Ya berarti di sini kalau dia enggak mampu, ya berarti apa? Berarti dia duduk. Ini adalah kemampuan jenis yang pertama. Itu penting sekali. Karena pembahasan kita dalam masalah ini. Kemampuan sebelum perbuatan. Itu berkaitan dengan apa? Ya berkaitan, belum mengatakan, istita'ah min jihati, kemampuan dari sisi as-siha wal usuh, kesehatan atau tidak. Wusuk, luas atau enggak, lapang atau enggak, punya uang atau enggak. Kalau enggak punya uang tidak wajib haji, kan itu. Sebelum haji dia enggak punya uang, berarti tidak wajib haji. Dari istilah yang mudah seperti ini, itu terjatuh di situ orang-orang Jabariyah dan Qadariyah. Paham? Dari permasalahan yang mudah. Bingung di situ orang-orang Asy'ariyah. Yang kebanyakan di sisi kita ini, orang-orang banyak Asy'ariyah, jatuh di sini. Ya, jadi demikian. Yang mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Paham? Jadi perbuatan istita'ah, kemampuan yang pertama adalah kemampuan apa? Sebelum perbuatan. Itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keselamatan badan atau tidak. Wusuh, yakni luas rezekinya atau tidak, ya. lapang atau enggak. Kalau enggak ada waktunya enggak bisa untuk kemudian seseorang melakukan apa perbuatan. Kemudian watamakun, kemampuan, ya, kemapanan dia, wasalamatul alat, selamatnya alat-alat panca indera dia. Nah, ini apa? Maka ini adalah fahya qoblal fi'li. Inilah sebelum perbuatan. Ini sebelum perbuatan. Ungkapan-ungkapan seperti ini kadang bingung untuk dipahami. Walaupun sebenarnya mudah. Yang mudah untuk kemudian dicerna. Dan dengannya itu berkaitan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan yang dia mampu. Ya. Di sini juga tergelincir kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Insyaallah nanti akan dijelaskan. Yang kedua sekarang. Ya, istitaah kemampuan yang kedua adalah istitaah ma'al fi'l. Kemampuan yang bersama dengan apa? Bersama dengan perbuatan. Inilah yang dikatakan dengan apa? Taufik, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya taufik, inilah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini istitaah allati, inilah yang namanya istitaah kemampuan yang dia itu hakikatnya adalah seperti ini. Kemampuan yang secara hakikat inilah yang kedua ini. Ya, seseorang kadang punya sehat, badannya sehat, mempunyai uang, tapi tidak mempunyai kemampuan yang kedua ini, yaitu apa? Taufik, kemampuan bersama dengan perbuatan itu. Kalau tadi kan sebelum perbuatan, ini bersama dengan perbuatan tersebut. Kemampuan yang dia itu bersama dengan perbuatan. Ya, bisa ditulis yang kedua adalah istitaah ma'al fi'il. Kemampuan bersama dengan perbuatan. Yakni taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dia itu sehat, punya uang, tapi tidak mempunyai apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini apa? Seperti ini orang ini tidak akan melakukan ketaatan. Walaupun punya uang dia tidak haji. Walaupun sehat, badannya kuat. Sebenarnya bisa bangun di waktu subuh, tapi apa? Mungkin keimanan dalam badan kurang. Akhirnya tidak bisa ya untuk melakukan subuh, salat subuh pada waktunya. Ya, demikian juga mamanya dia mempunyai kemampuan sehat sebenarnya, bisa berjalan, bisa berlari dan sebagainya, bisa menahan rasa lapar, tapi tidak ada taufik, tidak puasa. Ya itu. Jadi ini adalah kemampuan jenis yang kedua. Dan pembagian seperti ini adalah yang benar. Tidak boleh disamakan. Pembagian seperti ini adalah yang benar. Jadi kemampuan ada dua. Kemampuan yang pertama tadi berkaitan dengan keselamatan anggota badan, panca indera. Yang kedua, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari Al-Qur'an banyak. Adapun jenis yang pertama tadi, dalilnya apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, demikian. Demikian juga fattaqullah mastata'tum, surah At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah semampunya. Kan itu. Kalau enggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau enggak bisa haji, ya enggak bisa kemudian kita memaksakan diri menjual tanah yang dimiliki padahal dibutuhkan, atau mencuri atau korupsi untuk bisa haji. Enggak boleh. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi semampu kalian di sini apa maknanya? Ya, ini kemampuan yang pertama. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kemampuan jenis yang pertama. Adapun kemampuan jenis yang kedua harus ada pembagian seperti ini. Kalau enggak kita menjadi tergelincir. Nauzubillah. Yang kedua, kemampuan yang bersama dengan perbuatan yaitu daya. Dayanya adalah seperti surat Al-Kahfi ayat 67. Kisah siapa? Kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Khidir ketika mendapati Nabi Musa ingin mengikuti beliau. Karena Allah memberikan peringatan pada Nabi Musa, ada yang lebih tahu ya dari kamu di beberapa permasalahan. Hambaku Khidir, datangi dia, kan itu. Akhirnya Nabi Musa pun mendatangi Nabi Khidir sampai menjumpai di pertemuan dua lautan, kan itu. Ya. Majma'al Bahraini. Pertemuan dua lautan. Maka di situ kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Kok enggak mampu untuk bersamaku?" Enggak mampunya ini apa? Kemampuan untuk sabar, kan gitu. Adapun kemampuan berjalan, kemampuan mendengar Nabi Musa memiliki alaihissalam. Tapi yang dimaksud di sini adalah kemampuan dalam bentuk apa? Untuk bersabar. Inilah jenis yang kedua. Ya, bisa ditulis ini dari surah Al-Kahfi ayat 67. Innaka lan tastati'a ma yasabru. Sungguh engkau tidak mampu bersamaku sabar. Apa kemampuan di sini? Kemampuan untuk diberikan kesabaran. Ya, demikian. Kemudian juga kemampuan yang jenis kedua ini ya, yaitu apa? Orang-orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat 20. ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Ini kan yastati' juga mampu, tapi kemampuan jenis yang kedua. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar orang-orang kafir, orang musyrik ini. Tapi yang tidak mampu apa? Yang tidak mampu, tidak mampu di sini tidak ada hidayah. Sehingga Allah menyebutkan maka anu yastati'una sam'a. Tidaklah mereka itu mampu untuk mendengar. Apakah mereka itu tuli? Enggak, mereka bisa mendengar. Lalu apa maksudnya? Mereka tidak mampu mendengar, tidak mampu mendengar hidayah. Tidak mau menerima hidayah itu. Wa ma kana yabsirun, dan tidaklah mereka itu mampu melihat. Apakah berarti mereka itu buta? Enggak, mereka bisa melihat. Tetapi pandangan hati yang tidak mereka miliki. Hidayah Allah yang tidak mereka miliki. Nah, itu paham ya? Itu jadi kemampuan ada dua. Ya, kemampuan di sini ada dua. Dan tergelincir di dalam permasalahan ini ya orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabariyah. Dalam permasalahan kemampuan ini. Tadi sudah kita sebutkan kalau Jabariyah apa? Jabariyah itu jabar, dia merasa dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang-orang Qadariyah mereka merasa bahwa mereka yang menentukan kehidupan mereka sendiri. Ya, enggak ada di situ campur tangan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada. Jadi dalam hal ini dua kelompok ini itu memilih, yang memilih dari dua tadi. Kalau yang enggak yang pertama, maka yang kedua. Nah, inilah yang ditemu oleh keduanya. Jadi yang benar yang itu adalah apa yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi di sini, demikian juga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kemampuan itu ada dua. Adapun kelompok Al-Jabariyah, sudah paham ya Al-Jabariyah secara definisi ya. Zawzaimin belum menyebutkan di Lumatul Itiqad, syarah Lumatul Itiqad. Bisa ditulis supaya lebih paham lagi. Beliau menyebutkan di sini al-mukhalifuna lil haqqi, yang menyelisih kebenaran, fil qada wal qadar, dalam masalah qada dan qadar, ta'ibatan, saya tulis. Yang menyelisih dalam masalah takdir ada dua. At-ta'ibatul ula, kelompok yang pertama, al-jabariyah. Jabariyah. Ya quluna adu mazhurun ala fi'li, walaysa lahu ikhtiyar dzalik. Mereka mengatakan hamba dipaksa untuk berbuat. Saya tulis Jabariyah, bahwa hamba itu, dia berpendapat hamba itu dipaksa untuk berbuat. Saya memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mereka. Walaysa lahu ikhtiyar min dzalik. Hamba tidak punya pilihan. Karena Allah sudah menakdirkan, sudah ditiupkan ruh di 120 hari kan itu. Kemudian apa? Kemudian ditiupkan tentang 4 perkara. Bikasbi rizki wa jali wa amali wa syaitun sa'idu. Ajal sudah ditentukan. Rezekinya sudah ditentukan kamu. Untuk apa kamu berusaha? Berarti kita dipaksa. Ini dia paham mengikuti beberapa dalil meninggalkan dalil yang lain. Sudah ya, paham. Ini Jabariyah. Beralasan ya dengan hadis takdir saja. Atau ayat berkaitan dengan takdir saja. Yaitu apa? Hamba itu dipaksa terhadap perbuatannya. Allah yang memaksanya. Tidak ada pilihan bagi mereka. Kalau yang kedua, Tafatul Tsaniyah Al-Qadariyah. Qadariyah. Ya qulun, mereka mengatakan al-abdu mustaqil bi amalihi laisa lillah fihi iradah. Hamba itu menyendiri terhadap amalannya. Hamba itu yang menciptakan perbuatannya. Laisa lillah fihi iradah wala qudrah. Allah tidak mempunyai keinginan dan kemampuan. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Orang kaya yang bekerja. Orang pengin pintar yang belajar. Itu aja alasan mereka. Ya. Sehingga ketika mereka mendapat musibah, sudah berusaha keras nih, bangun pagi, pulang malam, kerja terus, dapat musibah mamanya, kegagalan langsung ya stres istilahnya, putus asa, bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di sini menurut mereka demikian. Ada orang yang beriman kepada takdir, berusaha dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ini dua kelompok. Dua kelompok yang sudah ditulis kan. Kelompok yang kedua, Qadariyah mengatakan bahwa hamba itu menyendiri dalam perbuatan. Hamba itu menciptakan perbuatannya. Berarti pencipta di dunia banyak sekali. Ini menciptakan, Allah juga menciptakan. Sehingga seperti orang Majusi kan. Lebih parah dari Majusi. Kalau Majusi meyakini pencipta itu dua, pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Kalau orang-orang ya Qadariyah banyak menciptakan, setiap hamba menciptakan perbuatan mereka masing-masing secara mutlak, ya. Yaitu walaupun kita meyakini nanti juga dibahas bahwa kita berusaha Allah yang menentukan, kan itu. Dua kelompok ini kalau sudah kita pahami, kalau sudah kita pahami perinciannya tadi, dua kelompok ini ya sudah dicatat kan, maka kita bisa masukkan di dalam kemampuan yang tadi disebutkan. Ada berapa tadi kemampuan? Ahlussunnah meyakini kemampuan ada dua. Kemampuan sebelum perbuatan, itu berkaitan dengan apa? Keselamatan anggota badan, sehat atau tidak, lapang atau enggak, punya uang atau enggak, ya, atau haji umpamanya. Yang kedua adalah kemampuan bersama dengan perbuatan, yaitu apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, dua pembagian ini, maka kelompok Jabariyah dan Qadariyah ini tadi memilih dari satunya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dua kemampuan ini. Kan itu. Mereka orang-orang Jabariyah disebutkan. Demikian juga masuk di situ Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini bingung dia. Ya, tapi dalam perkara ini dia lebih cenderung kepada Jabariyah. Sehingga terdapat di antara mereka itu pasrah kepada takdir secara apa? Secara total Jabariyah ini. Kita dapat yang sebagian orang sufi kan tidak bekerja. Menyerah kepada takdir. Ya, orang-orang Asy'ariyah yang ekstrim seperti itu. Akhirnya seperti orang-orang Jabariyah. Maka dia ini menuju kepada wahid wa huwa ma'al fi'l. Ya. Ya, ini mereka cuma berpegang, bisa ditulis, orang-orang Jabariyah dan Asy'ariyah ini kebanyakan di Indonesia. Itu dia cuma mengambil istita'ah atau kemampuan jenis yang pertama, yang keberapa? Bisa ditulis, dia cuma mengambil istita'ah atau kemampuan jenis yang kedua. Yaitu istita'ah berupa taufik. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Cuma berpegang ini saja mereka. Sehingga mereka apa? Merasa orang yang dipaksa saja sudah. Ini ada taufik atau Allah atau enggak itu. Ya, pokoknya itu semua adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ya takdir, enggak perlu berusaha. Pasrah saja. Nah, jadi mereka ini cuma mengambil istita'ah bentuk yang kedua saja dengan alasan bahwa itu adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu enggak bekerja? Ya ini taufik Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala padaku demikian, kamu enggak bekerja. Kenapa kamu bermalas-malasan? Ya karena sudah ditakdirkan. Jadi dia cuma berpegang kepada apa? Istita'ah jenis yang kedua tadi. Ya, demikian. Dengan apa? Dengan menggantungkan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa berusaha. Ya, paham? Ya, jadi dia cuma berpegang kepada kemampuan jenis yang kedua saja. Wis pokoknya itu taufik Allah atau enggak sudah, pokoknya ikut, enggak ada di situ manusia berusaha. Sedangkan orang-orang Qadariyah yang tadi sudah kita sebutkan, Qadariyah itu tadi yang menolak takdir, dia cuma apa berpegang dengan istita'ah kemampuan yang pertama saja. Al-Qadariyah, demikian juga Al-Mu'tazilah. Ya, sudah lewat bahasanya. Al-Mu'tazilah. Ini mereka mempunyai kaidah pokok-pokok ya yang dikenal dengan adil, keadilan. Istilah mereka itu paham apa makna keadilan di sini? Mereka itu berpendapat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamba, kemudian Allah menyiksa hamba itu sendiri. Mana sisi keadilannya? Jadi Allah harus berbuat yang paling bagus. Jadi bentuk mereka tadi, asal pokok mereka itu meyakini bahwa seseorang itu menciptakan perbuatan dia sendiri, itu dari sisi ini. Kalau Allah kemudian menciptakan hamba, ya, supaya besar, tumbuh, kemudian dia bermaksiat, kemudian Allah menyiksa orang itu, menghukumnya, dimasukkan neraka, ini kan berarti tidak adil. Berarti bagaimana? Berarti tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sesat karena dia sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah asal muasal tersesatnya orang-orang Qadariyah. Paham ya dari sisi ini? Dari sisi apa? Prinsip keadilan ini tadi. Bagaimana Allah SWT menciptakan hamba kemudian menyiksanya sendiri? Ini kan bentuk keadilan. Lalu bagaimana? Ya tidak ada campur tangan Allah SWT. Seseorang itu yang menentukan diri dia sendiri. Kalau ingin masuk surga ya sudah dia sendiri. Ya, ingin kemudian mendapatkan kesusahan dia sendiri. Tidak meyakini adanya takdir Allah SWT. Paham? Dari sisi apa? Dari sisi keadilan tadi yang mereka ucapkan tadi. Jadi dua kelompok ini masing-masing ya meyakini dalil yang mendukung mereka dan menolak dalil yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? mengambil dua-dua dari dalil mereka itu. Ya, dalam posisi tengah sebagaimana petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang pertanyaan seseorang, untuk apa kita ini berusaha kalau Allah sudah mentakdirkan? Itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika waktu itu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk apa kita beramal padahal Allah sudah mentakdirkan?" Sama perselisihan yang terjadi sekarang ini. Ada dalam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, malu berbuatlah, semuanya itu dimudahkan dengan apa yang Allah ciptakan. Sudah. Ya, ini berbuat sambil apa? Seseorang itu meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi dalam permasalahan ini, kesimpulan dalam permasalahan ini bahwa orang-orang Jabariyah cuma mengambil apa? Cuma mengambil jenis yang pertama, yaitu apa? Kemampuan jenis yang kedua. Sedangkan orang-orang Qadariyah, demikian juga Mu'tazilah, ya, mereka berpendapat al-istita'ah, ya, yang itu qabla al-fi'l faqat, yakni sebelum perbuatan saja, yaitu apa? Kemampuan jenis yang pertama. Pokoknya tidak ada seseorang itu kecuali kemampuan jenis yang pertama. Tidak ada itu taufik Allah SWT, tidak ada. Loh, kok bisa gitu? Ya, kalau seperti itu nanti menjadi tidak adil Allah SWT. Memberikan kepada ini, ya, kemuliaan masuk surga kepada ini, masuk neraka, masa dia menciptakan kemudian menyiksa sendiri. Itu kan tidak adil, ini menurut mereka. Ya, demikian. Dan di sini cabang-cabang dalam permasalahan ini banyak. Ya, sebenarnya kesemuanya mudah. Kesemuanya adalah mudah. Itu seorang itu harus meyakini ada takdir Allah Subhanahu wa taala, juga dia adalah berusaha. Ya, demikian. Kemudian juga disebutkan, selesai ya kita tentang masalah istitoah tadi. Kemudian disebutkan tentang masalah perbuatan hamba. Af'alul ibad, ya ini dalam penyebutan matan di akidah tauhid ini beliau mengatakan wa af'alul ibad hiya khalqullah. Perbuatan-perbuatan hamba makhluk Allah. Perbuatan kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbun minal ibad, dan usaha kasb, yakni usaha. Ya. Usaha itu dari hamba tersebut. Ya, ini juga berkaitan dengan dua permasalahan tadi yang kita sudah sebutkan. Masalah takdir lagi. Terjatuh juga di situ orang-orang Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Ungkapan ini tadi. Bahwa perbuatan hamba itu adalah khalqullah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an, wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga meyakini wa kasbun minal ibad. Usaha itu dari hamba. Kita berusaha. Kita berusaha bukan berarti meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala tidak berusaha. Enggak, kita berusaha wa kasbun minal ibad. Ya, demikian. Perbuatan hamba disebutkan setelah tadi kemampuan dan dua harus kita meyakini itu. Tidak boleh satu persatu saja, tidak boleh. Terjatuh nanti pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Perbuatan hamba itu ada dua. Kok bisa perbuatan hamba itu ada dua? Ada perbuatan atau gerak-gerik kita atau harokat kita, gerakan kita yang dia itu tidak bisa kita mengaturnya. Ada enggak yang kita sekarang sedang beraktivitas ini, perbuatan kita ini tidak bisa kita untuk mengontrolnya, tidak bisa. Apa itu? Gerakan nafas kita, bisa enggak kita kontrol sekarang ini? Atau paling mudah lah, gerakan urat nadi, darah kita ini, bisa enggak kita mengontrolkan suruh berhenti? Tidak bisa. Ya, jadi kita harus mendudukkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana tadi kemampuan. Oh enggak, perbuatan itu bisa saya kontrol semuanya, enggak bisa. Kita bisa perhatikan dalam diri kita ini. Ya, sebagaimana Imam Ibn Is Harokatul Murtais. Ya, ketika kita demam, kita demam umpamanya, bisa enggak kita mengontrol diri kita supaya enggak menggigil? Enggak bisa, demam ya dingin kali, enggak bisa. Diamlah, enggak bisa. Mau kita sakit. Demikian juga ya wal uruq annabidah, ya detak-detak jantung kita ini. Demikian juga gerakan darah kita ini di urat nadi kita ini. Ada arteri, ada vena, itu pembuluh darah. Ada pembuluh darah bersih, pembuluh darah kotor. Bisa enggak kita kendalikan? Enggak bisa, ini berjalan apa adanya. Bisa kita suruh berhenti sekarang? Enggak bisa. Ya, secara kesimpulan demikian. Ada gerakan yang kita bisa kontrol. Kita mau sholat, menuju masjid, kita malas enggak masjid. Nah, terus yang dibicarakan ya tadi, sholat subuh. Nah, itu yang sering kita bicarakan. Bisa bangun enggak? Bisa sebenarnya. Lu enggak bisa ya? Enggak, kamu tidur lebih cepat. Siang jangan banyak tidur. Kan itu. Jadi bisa dikontrol sebenarnya. Cuma kekuatan iman kadang naik, kadang turun. Inilah dinamakan perbuatan ikhtiar. Ada perbuatan kita tidak bisa mengontrol, ada perbuatan kita bisa kontrol. Sehingga disebutkan di sini, bisa ditulis, apa libat kisman. Perbuatan-perbuatan hamba ada dua. Kisman ikhtiari. Jenis pertama ikhtiari, bisa kita memilih. Wawalladhi yajidun insan min nafsi kudrah bitahakum bih, yaitu manusia mampu untuk tahakum, menghukumi. Menghukumi kita bisa, berangkat ke masjid, enggak berangkat. Makan, enggak makan. Puasa, enggak puasa bisa. Di bulan Ramadan kalau kita, ya, atau sebagian orang, na'udzubillah ya, makan di siang hari. Dia bisa enggak makan, kuat kok badannya kuat. Tapi karena enggak ada taufik, makan dia. Demikian juga mungkin di subuh, salat subuh. Bisa dia menggerakkan badannya, tapi lagi malas. Kan itu. Kuat, imannya lagi habis. Dan itu bahaya sebenarnya. Ya, jadi ikhtiari, seseorang mampu mendapati dirinya kemampuan untuk menghukumi. Waqad yuridu, kadang-kadang dia menginginkan, kadang tidak menginginkan. Waqad la yuridu, kadang-kadang tidak menginginkan, ya. Berbuat atau enggak berbuat, nah itu namanya ikhtiari, memilih. Ya demikian. Wah, aku dipaksa oleh Allah SWT memasuki tempat mabuk. Ya enggak, kamu bisa berjalan sendiri. Kanan ke kiri, ke kanan menuju masjid, ke kiri menuju tempat bermaksiat, bisa. Ini perbuatan ikhtiari. Wah, enggak, aku dipaksa, lo gimana? Kamu itu menggerakkan gerakan kakimu ke kanan, ke kiri itu kita bisa perhatikan, bisa dilihat. Kok mengatakan dipaksa? Gimana? Akalmu di mana seperti ini kan itu? Jadi perbuatan hamba ada yang dia itu ikhtiari. Ya, di sinilah salahnya orang Jabariyah. Terlalu apa? Terlalu mendalam pasrah kepada takdir. Wah, aku dipaksa Allah, rezeki cuma segini. Oh iya, kamu di rumah terus, langkahkan kakimu. Ya, gunung saja Nabi menyebutkan. Kalau engkau itu benar-benar tawakal, ya, sebagaimana tawakalnya burung, ya, la razaqakum, insya Allah akan berikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki di situ burung. Ya, tahdu himasan wa tarudu wa taruhu bitanan. Berangkat pagi hari dalam keadaan pembolaknya kosong. Wa taruhu, dan kembali bitanan. Bitanan badannya itu, perutnya itu penuh dengan makanan. Kenapa dia berangkat? Berangkat enggak dalam sangkar aja. Atau di tempat dia itu tinggal, enggak, dia berangkat. Burung itu berangkat pergi mengambil sebab. Benar-benar dia pertama kali dengan mengambil sebab, kan demikian. Dan masing-masing diberikan Allah SWT sebab-sebab masing-masing. Kalian belajar juga di situ ada sebab tersendiri dari Allah SWT yang menggerakkan binatang-binatang aja, anjing-anjing, kecoa-kecoa, biawak-biawak, semut-semut. Berarti rezeki oleh Allah SWT, diberikan rezeki oleh Allah SWT. Apalagi orang menghafal Quran, orang yang belajar agama, Allah berikan rezeki. Allah SWT berikan rezeki. Cuma keyakinan kita kadang kurang. Pokoknya. Pokoknya belajar, sungguh-sungguh, insyaAllah Allah memberikan rezeki. Entah rezekinya dengan ya jalan yang bisa kita ketahui dalam artian ya ini. Entah jalan yang Allah sebenarnya tentukan, yang kita tidak ketahui sebabnya. Ya demikian. Ya dari sinilah salah di situ orang-orang Jabariyah. Ya, yaitu apa? Tidak meyakini adanya perbuatan hamba ikhtiari, tidak ada. Tidak ada itu hamba kemudian memilih itu, tidak ada. Menurut mereka demikian. Ini terlalu berlebihan dalam hal takdir. Hamba itu tidak ada di situ dia pilihan. Tidak meyakini adanya perbuatan tadi. Ikhtiari tidak ada. Aku dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Resiko cuma segini saja. Ini batil. Kamu bisa menentukan sendiri berangkat kan itu. Mencari nafkah sampai dengan mereka itu istilah orang awam yang gojek-gojek itu, yang gojek tahu gojek itu. Jangan ngomong. Pokoknya Pak, saya pergi. Motor tak penuhi bensinnya itu rezeki ada. Itu orang awam itu meyakini seperti itu. Pokoknya walaupun kita ini berlepas diri dalam hal muamalahnya bagaimana, tapi demikian kenyataannya. Mereka meyakini demikian. Pokoknya berangkat, ya, yang gojek-gojek berangkat. Pokoknya pergi ke pom bensin, dipenuhi motornya dengan apa, bahan bakar bensin, sudah nanti ada rezeki itu. Seperti itu. Pokoknya pergi ke rumah, dari rumah pergi, insyaallah. Ya, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Sedangkan perbuatan yang kedua, ya tadi perbuatan yang pertama ya, yang di sini orang-orang Orang-orang Jabariyah itu enggak meyakini perbuatan ikhtiar ini, enggak ada ini. Seorang bisa memilih itu enggak ada. Bagi mereka itu orang itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berlebih-lebihan juga di sini apa? Orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah ini tidak meyakini takdir, berlebih-lebihan dalam hal apa? Ikhtiari ini, paham? Demikian juga tadi kita sebutkan dalam permasalahan istita'ah kemampuan. Ya, kemampuan ada dua jenis tadi. Kembali dalam masalah ini juga. Kemudian jenis perbuatan yang kedua, kismun ittirori. Bisa ditulis, jenis perbuatan yang kedua yaitu ittirori. Jenis ittirori. Perbuatan hamba yang ittirori. Ittirori itu darurat, terpaksa. Tidak bisa tidak harus berjalan. Wawa bi'aksil awal, kebalikan yang pertama. Ayasulah yajid abad min nafsil kudroh. Hamba tidak mempunyai kemampuan. Alaman ini untuk menghalangi. Kita tidak bisa menghalangi. Itu perbuatan yang ada di anggota badan kita juga. Autahakum fihi atau menghukumi, tidak bisa. Kaharakah al-murta'is. Gerakan orang yang menggigil ketika demam. Kita demam. Di antara kita tidak ada seorang pun yang tidak pernah demam. Mesti demam. Bahkan kalau tidak pernah demam itu sedih. Ya, karena itu termasuk tanda penghuni neraka. Di beberapa hadis, aku tidak pernah demam, wahai Rasulullah. Wahai Muhammad tidak pernah berdemam. Itu bahaya. Karena penyakit itu bisa menghapuskan apa kesalahan dan sebagainya. Maka derajat bisa-bisa itu adalah ya ini istidrot dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat terus padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gerakan orang yang demam, murtais menggigil karena demam. Nabadati qalb, ya ini jantung ini, qalb sebenarnya jantung, tapi kadang kita artikan hati. Dan itu sudah biasa. Gerakan jantung, ya gerakan pembuluh darah itu enggak bisa kita mengatur. Ya, paham? Ya, dari sini kita bisa memahami, ya. Jadi masalah afal ibad ya khalqullah wa qasbul min al ibad. Dan dalam permasalahan ini kesimpulannya ya, bagaimana ini? Di halaman 684 dari ayat-ayat yang disebutkan wa inna waqa'a ghalatuhu fi ingkarihi ma al-akhar min al-haq. Jadi kelompok ini berpegang dengan dalil saja. Kelompok ini berpegang dengan dalil saja. Ahlussunnah mengambil dua-duanya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina wala munafa baina wa ab muhdatsan fi fi'li. Bisa ditulis kesimpulan dalam masalah yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba dan usaha itu dari hamba. Ya, bisa ditulis la munafa baina qawlil 'abdi mufsidan li fi'lihi. Tidak bermasalah. Hamba itu adalah yang muhdisan li fi'lihi, yang menimbulkan perbuatannya. Tidak bermasalah bahwa hamba itu yang membuat perbuatannya, yang memunculkan perbuatannya. Wa qawlu hadzal ihdats, dan keadaan perbuatan tersebut wajib wujudu bi masyiatillah ta'ala. Dan kejadian tersebut wajib munculnya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kesimpulannya. Ya, ini tidak masalah, tidak membingungkan untuk hamba itu yang menciptakan perbuatan tersebut, hamba ini yang memunculkan perbuatan tersebut, perbuatan sholat dia, ya, perbuatan ibadah dia, puasa dia, ataupun perbuatan kemaksiatan dia. Wa kaunu hadzal ihdats, bersamaan perbuatan tersebut adanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan perbuatan tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bingung kita. Perbuatan kita itu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok gitu? Lalu untuk apa kita berusaha? Ya, ya enggak masalah. Perbuatan kita ini, ya, perbuatan kita ini yang membuat adalah kita. Dan perbuatan tersebut ya adanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah, mudah. Mudah bagi kita untuk mengatakan seperti ini. Ya, bahwa hamba itu yang melakukan perbuatan. Perbuatan taat, perbuatan maksiat, hamba itu yang melakukan perbuatan. Dan perbuatan tersebut munculnya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak membingungkan. Ya, gampang, mendudukkan ayat, mendudukkan hadis, mendudukkan masing-masing. Sehingga tidak gulu berlebih-lebihan dengan pendapat Jabariyah dan pendapat Qadariyah. Kalau orang Jabariyah, enggak ada perbuatan kita ini semuanya adalah itirori semua. Kita enggak bisa mengendalikan. Kebalikannya, orang-orang Qadariyah, ya, Ya, orang-orang Qadariyah berpendapat bahwa usaha kita ini adalah pilihan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ada pula Ahlussunnah bagaimana? Tidak masalah, tidak pertentangan untuk kemudian hamba itu yang membuat perbuatan tersebut dan adanya perbuatan tersebut dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Ya enggak? Sebagaimana tadi, kita dianjurkan Nabi berbuat ya sambil meyakini takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesimpulan pembahasan kita ini. Orang-orang Asy'ariyah bagaimana? Orang Asy'ariyah bingung. Yang mengutip Abu Hasan Al-Asy'ari, sebagian mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari ini bertobat di akhir hidupnya. Ada yang mengatakan tidak, tapi yang lebih kuat bahwa beliau kemudian bertobat. Orang-orang Asy'ariyah ini itu kebanyakan di tempat kita ini. Ya, mereka itu bingung. Sehingga ada istilah mimma yuqalu wa la haqiqatah tahu ma'qulatun tadnu ila al-afami. Al-kasbu indal Asy'ari wal halu indal Bahsyami wadhafratu nidhami. Nah, ini ungkapan panjang lebar nih kalau ingin lebih detail lagi dibahas ini. Tapi cukup kita dengan ucapan apa? Al-kasbu indal Asy'ari. Usaha di sisi orang-orang Asy'ariyah. Gimana orang Asy'ariyah? Orang Asy'ariyah itu bingung. Bisa ditulis orang Asy'ariyah ini kebanyakan di Indonesia. Mereka yang mempunyai ungkapan yang membingungkan, sehingga dikatakan sesuatu yang tidak masuk akal itu usaha kasab menurut pendapat orang-orang Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Jadi bisa ditulis mereka berpendapat innal insana majburun fi surati mukhtar. Innal insan majburun fi surati mukhtar. Ini ungkapan yang mendalam. Manusia itu dipaksa dalam bentuk bisa memilih. Nah, itu ungkapan sebenarnya jabariyah sebenarnya. Manusia itu dipaksa. Jadi dia berpendapat manusia itu dipaksa, tapi bentuknya memilih. Tapi dia itu dipaksa sebenarnya. Dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya seakan-akan dia itu memilih. Ke kanan, ke kiri, maju mundur, bentuknya seperti itu. Tapi asalnya hakikatnya dia itu dipaksa. Nah, sebenarnya mereka ini adalah mengikuti pendapat jabariyah. Ya, demikian. Ini ungkapan-ungkapan yang kesimpulan adalah demikian. Ya, al-insan majburun fi surati mukhtar. Ya, itu. Juga ada ungkapan lagi. Ya. Batinun majbur wa dhuhrun mukhtar. Batinnya itu dipaksa. Dohirnya yang tampak dia itu adalah mampu memilih. Ya, menurut orang Asy'ariyah itu gitu. Untuk menurut orang kebanyakan di sekitar kita yang tapi mereka enggak memahami. Tapi pimpinan mereka itu berpendapat seperti itu. Seseorang itu ya, itu sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuknya seakan-akan dohirnya dia itu bisa memilih, tapi sebenarnya dia itu dipaksa. Ya, sebenarnya orang-orang ini seperti pendapat orang-orang Jabariyah. Itu yang kita dapati di kebanyakan manusia. Orang-orang Sufiyah itu ini. Ya, disimpulkan di pembahasan ini juga bahwa af'alul ibad hiya khalqullah, perbuatan-perbuatan hamba-hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbun min al-ibad, dan usaha itu dari hamba. Radun ala Asy'ariyah wal Jabariyah. Ini bantahan untuk orang-orang Asy'ariyah dan Jabariyah. Al-Asy'ariyah yaqulun, mereka Asy'ariyah ini mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan qaulan ajiban, ucapan yang aneh, aneh sekali, bingung kita. Ya tadi, ya. Ini batinnya itu majbur, bentuknya seakan-akan mukhtar. Ya, insan majbur fi surati mukhtar ini tadi. Al-af'al khalqul li rabb kasbul ibad, mereka berpendapat makna kasab usaha di sini ya bahwa itu disandarkan kepada hamba. Jadi kasbun minal ibad, usaha itu dari hamba. Usaha dari hamba ini cuma majas saja. Bukan hakikatnya, enggak. Ya tadi kembalinya tadi. Ya ini seseorang itu dipaksa seakan-akan dia itu memilih. Nah, itu. Jadi diidhofakan, disandarkan usaha manusia itu majas saja. Tahu ungkapan-ungkapan bahasa Indonesia itu ada majas dan hakikat. Itu ungkapan saja itu. Itu enggak sebenarnya. Ya, itu majas saja. Sebenarnya hamba itu tidak ada usaha bagi dia. La qudrah lahu ala fi'l. Tidak ada kemampuan dia itu berusaha. Ya. Mereka itu menetapkan usaha untuk hamba, tapi apa? Menolak hamba itu punya kemampuan. Ya, demikian. Ini kesimpulan adalah demikian. Kesimpulan orang-orang Asy'ariyah adalah orang-orang bingung. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu makhluk Allah dan usaha dari hamba. Tapi usaha dari hamba menurut mereka ini apa? Bukan sebenarnya. bukan hakikatnya itu. Sebenarnya orang itu adalah dipaksa oleh Allah SWT, tapi bentuknya seakan-akan apa? Dia bisa memilih. Ya itu kesimpulan di dalam pembahasan kita. Ya. Dan itu insya Allah mudah dipahami bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Dan tadi kembalinya kepada dua kelompok tadi, Jabariyah dan Qadariyah. Juga ada permasalahan-permasalahan tentang lewat, tentang masalah para sahabat, tentang majma'in, tentang masalah pelaku dosa besar, ya disitu tergelincir orang-orang, ya, yang mengambil dalil dan menolak dalil yang lain. Ya, demikian. Kemudian kita baca sedikit apa yang dibawa oleh beliau dan itu pelengkap. Wallahu walam yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah tidak membebani mereka manusia. Ya, Allah Ta'ala tidak membebani mereka manusia illa ma yutiqun, kecuali apa-apa yang mereka itu mampu. Ya. Allah tidak membebani seorang kecuali yang dia itu mampu. Insyaallah demikian, terima kasih.